Nah, tanda-tanda hari kiamat salah satunya akan turun Nabi Isa ke bumi. Apakah benar? Apa tujuannya turunnya beliau? Apakah untuk menyampaikan pembenaran dan pembenaran seperti apa? Kalaupun Nabi Isa yang diutus untuk turun ke bumi, mengapa beliau yang diutus? Karena di kalangan kaum Nasrani ini adalah suatu pembuktian bahwa beliau turun untuk menyampaikan pembenaran, bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah agama kaum yang diyakini Nasrani, Nasaraya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam atau alaihi salam adalah keyakinan yang pasti dan tidak diragukan. Tidaklah seorang itu meragukan tentang turunnya Isa alaihi salam pada akhir zaman, melainkan dipertanyakan akidahnya. Nah, ada penyakit, ada khalal, ada penyimpangan dalam keyakinan tersebut. Sebab tentang turunnya Isa bin Maryam alaihi salam adalah perkara yang mutawatir ijma ulama yang dibangun di atas Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kalau begitu membenarkan keyakinan Nasara yang akan turun ke akhir zaman. Oh, berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda seperti perbedaan langit yang ketujuh dengan sumur yang paling bawah. Ya, perbedaan antara timur dan barat keyakinan kaum muslimin dengan keyakinannya Nasara. Dari mana perbedaannya? Banyak. Di antaranya, nah, di antaranya bahwa di dalam Islam kaum muslimin meyakini bahwa Isa bin Maryam alaihi salam itu tidak mati dan tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan tidak disalib. Ya, orang Nasara apa keyakinannya? Mereka berkeyakinan bahwa Isa alaihi salam, atau cara mereka menyebutkan Yesus. Nah, Isa AS menurut mereka disalib, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tujuannya apa? Sebagai penebus dosa manusia, katanya. Untuk menyelamatkan manusia. Berbeda kan? Tayyib. Kemudian, juga yang perlu difahami, bahwa turunnya Isa bin Maryam alaihi salam pada akhir zaman bukan untuk memperbaharui atau membenarkan agama Nasara. Tidak. Namun justru turunnya Isa alaihi salam beliau sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang mutawatir di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsita fayaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir wa yad'a al-jizyah wa yafid al-mal hatta la yakbalahu ahad." Nah, akan turun pada akhir zaman ke tengah-tengah kalian Isa bin Maryam alaihi salam sebagai seorang hakim yang adil. Beliau akan menegakkan keadilan bersama dengan Al-Imamul Mahdi di akhir zaman itu. Dan di antara hukum yang diterapkan, beliau akan menghancurkan salib. Nah, ini sudah menentang kaum Nasara, ya kan? Menunjukkan bahwa beliau tidak ridha dengan agama Nasara, beliau akan menghancurkan salib, sehingga tidak ada lagi boleh yang beragama dengan agama Nasara pada saat itu. Ya. Dan beliau membunuh babi-babi Nasara, membunuh untuk dimakan. Nah, membunuhnya untuk dimakan, dipelihara kemudian dimakan. Isa alaihissalam membunuh babi-babi, menunjukkan diharamkannya, untuk mempertegas bahwa beliau membawa syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan membawa agama Nasara. Paham ya? Wa yadha'u al-jizyah, dan beliau meletakkan upeti, sudah tidak ada lagi jizyah. Ya, kenapa? Karena tidak diperbolehkan pada saat itu, kecuali Islam. Tidak diperbolehkan pada saat turunnya Isa alaihissalam kecuali Islam. Jadi ingat, beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum turunnya Isa alaihissalam, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa dalam menyikapi orang-orang kafir, ya, pertama mereka diseru untuk masuk ke dalam Islam. Kalau mereka enggan, maka ada pilihan yang kedua, membayar jizyah, upeti. Ya. Artinya kalian tetap dalam kekafiran kalian, akan tapi kalian harus tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin sebagai ahlu zimmah, orang-orang kafir zimmi. Maka kalian harus membayar upeti. Kalau tidak, barulah perang, jihad. Nah, hukum ini berlaku sampai turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah turunnya Isa alaihissalam, maka pilihan yang kedua tadi sudah tidak ada lagi. Yang ada dakwah, ajakan kepada Islam. Tidak mau, perang. Itu pada saat turunnya Isa alaihissalam, sehingga tidak ada lagi pembayaran upeti, tidak ada lagi jizyah. Nabi Isa alaihissalam tidak dibawa kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa yafidhul mal, dan pada waktu itu harta melimpah, sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima harta. Ada orang membayar zakat, tidak ada yang mau terima zakat, saking makmurnya kaum muslimin pada saat itu. Ini menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam diutus ke akhir zaman tidak untuk membawa syariat yang terdahulu, bukan, tapi beliau turun, ingat, turun, bukan diutus ya, tapi turun ke dunia dari langit untuk meneruskan dan untuk ya memenangkan Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam di atas keyakinan-keyakinan yang lainnya. Nah, kenapa kita mengatakan turun? Iya, karena beliau statusnya tidak diutus, tapi diturunkan. Nah, kenapa kok diturunkan? Iya, karena beliau belum mati. Beliau belum mati. Dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini ada hidupnya, ada matinya, ada awalnya, ada akhirnya. Dan kehidupan Isa alaihissalam belum sempat berakhir di dunia, tapi diangkat. Mereka menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa, tapi tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertegas itu dalam surah An-Nisa. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Nah, kalimat yang jelas. Mereka mengatakan kami telah membunuh orang-orang Yahudi ini. Mereka mengatakan kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa bin Maryam Rasulullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, akan tetapi diserupakan wajahnya di hadapan mereka, sehingga yang mereka bunuh itu bukan Isa bin Maryam alaihissalam, tapi salah seorang murid Isa alaihissalam. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa tibadhdhan wa ma qataluhu yaqina. Ya. Dan sesungguhnya mereka berselisih dalam keraguan. Ya, mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti persangkaan saja. Ah, kayaknya ini Isa. kayaknya ini Isa. Mereka tidak membunuhnya secara meyakinkan. Jadi mereka tidak yakin pada saat itu. Dan Allah menegaskan bahwa mereka betul tidak membunuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Isa kepadanya. Jadi diangkat ke atas. Wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Ketika Allah menyatakan, wahai Isa, ya, sesungguhnya aku akan menidurkan kamu. Jadi pada saat diangkat itu Isa alaihissalam ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian diangkat, ya, kepada Allahu jalla wa ala, dan Allah mensucikan beliau dari orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir tidak ada yang menyentuh Isa alaihissalam. Dalam riwayat Ibn Abi Hatim dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Al-Hafidh Ibn Kathir dalam tafsirnya dari Ibn Abbas, Ibn Abbas menceritakan kejadian itu, bahwa pada saat orang-orang Yahudi ini, ya, jadi Isa alaihissalam ini, ya, seorang yang sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Nah, sehingga Isa alaihissalam bersama ibunya itu tidak tetap tempat tinggalnya, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, disebabkan karena beliau dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi. Nah, maka suatu ketika Isa alaihissalam sedang berkumpul bersama dengan murid-murid dekatnya. Ada riwayat yang menyebutkan 12, ada yang menyebutkan 13, ada sebagian riwayat menyebutkan 17. Nah, maka pada saat itu mereka pun dikepung. Sementara Isa bersama murid-muridnya di salah satu ruangan, di satu rumah. Maka Isa alaihissalam pun mengatakan kepada mereka, ya, siapa di antara kalian yang hendak menggantikan kedudukan saya dan bagi dia mendapatkan jaminan surga? Maka di antara muridnya itu angkat tangan, saya. Dan yang angkat tangan ini orang yang paling muda dibanding yang lain. Ya, dalam riwayat yang lain dia berdiri untuk menyatakan kesediaannya mengganti kedudukan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam melihat dia terlalu muda, paling muda dibanding yang lain. Kata Isa, ijlis, duduk. Duduk. Tanya lagi, siapa di antara kalian yang mau mengganti kedudukan saya? Lagi-lagi pemuda ini. Tidak ada yang lain. Nah, sampai akhirnya, sudah. Isa alaihissalam memilih dia untuk menggantikan kedudukannya. Maka Isa alaihissalam pun tidur, baring. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan dia. Lalu kemudian, bahagian atap tersebut terbuka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya. Dan ketika orang-orang Yahudi ini masuk, maka mereka melihat pemuda ini mirip dengan Isa alaihissalam, dan mereka pun menyangka bahwa itu Isa alaihissalam, dan mereka pun membunuhnya dan mereka menyalibnya, lalu kemudian menaruh mahkota yang penuh duri di bahagian atasnya. Nah, itu cerita yang sebenarnya. Nah, jadi mereka tidak membunuh Isa alaihissalam. Hanya saja sebagian riwayat disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Isa alaihissalam, ya, lalu kemudian ini diambil, orang yang diserupakan ini, maka mereka terpecah menjadi tiga kelompok yang tadinya berada di dekat Isa alaihissalam. Satu kelompok yang disebut Al-Ya'qubiyah, mereka mengatakan, jadi yang bersama kita tadi itu Allah. Nah, ini yang satu. Sebagian kelompok disebut An-Nasturiyah, mereka mengatakan, oh, yang bersama kita tadi itu anak Allah. Ya. Dan sebagian kelompok lagi mengatakan, yang bersama kita tadi itu adalah Rasulullah, dan mereka ini muslimin. Namun kaum muslimin yang meyakini bahwa beliau adalah Rasulullah, ini kalah. Ya. Akhirnya mereka dari sisi jumlah, dari sisi kekuatan dikalahkan, dan mereka-mereka ini adalah kelompok yang sesat, yang mengatakan dia Allah, yang mengatakan dia anak Allah, ini yang berhasil, ya, mengembangkan dan membunuh kaum muslimin yang meyakini. Nah, ketika yang diserupakan ini kemudian dibawa dan disalib, tidak ada yang mengetahui keberadaan dia kecuali murid-murid yang ada di sekitar Isa alaihissalam. Mereka mengetahui betul, mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa Isa alaihissalam itu diangkat. Sementara yang lain tidak ada yang mengetahui. Sehingga mereka menyangka bahwa itu adalah Isa alaihissalam. Maka mereka menangisi kepergian dan meninggalnya Isa. Ah, maka muncullah berbagai macam persangkaan. Oh, Isa alaihissalam itu dibunuh ya, karena ya dia datang untuk menebus dosa umat manusia sebagai mukhalis. Nah, dalam versi Nasara, ya, dalam versi Nasara, mereka menyebutkan bahwa yang disalib itu betul Isa alaihissalam. Karena ada salah seorang muridnya, kalau tidak salah bernama Yudas, ini yang melaporkan kepada orang-orang Yahudi tempat persembunyiannya Isa bersama dengan murid-muridnya. Ini menurut mereka. Nah, maka orang Yahudi pun datang dan mereka berhasil menangkap. Ya, waktu itu sempat terjadi perkelahian dalam versi mereka ini ya. Nah, sampai salah seorang muridnya berhasil memotong telinga dari tentara Yahudi. Lalu kemudian Isa alaihissalam mengambil telinga itu dan memasang kembali. Nah, dan dia merelakan untuk dibawa, disalib dengan alasan untuk menebus dosa semua manusia. Maka ketika disalib, Yudas yang melapor ini tadi pun menyesal. Nah, dan akhirnya dia bunuh diri. Ini kisah yang batil seperti ini. Bertentangan dengan Al-Qur'an Karim, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui menyatakan bahwa Isa alaihi salam tidaklah disalib, tidaklah dibunuh oleh mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya. Nah. Jadi pembenarannya apa? Untuk membenarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk membenarkan agama Nasara. Oleh karena itu, karena Isa alaihi salam termasuk di antara manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dia akhir zaman agar kemudian dia hidup sebagaimana layaknya manusia dan dia pun akan merasakan mati di dunia seperti matinya manusia yang lain. Hanya itu. Adapun apa yang dia bawa, syariat yang dia bawa adalah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab siapa saja yang datang setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dia harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'an." Kalaulah sekiranya Musa itu masih hidup di zaman ini, maka tidak dibolehkan bagi dia kecuali dia harus mengikuti apa yang aku bawa, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi sebenarnya jelas sekali ya, Islam alhamdulillah agama yang jelas, dan Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan pada dirinya bahwa dia adalah Tuhan atau dia adalah anak Tuhan atau dia adalah satu di antara tiga, three in one. Nah, tidak pernah Isa alaihissalam mengajarkan demikian. Itu ajarannya Paulus. Nah, yang mereka memang merubah-rubah agama Allah, lalu kemudian mereka menyebarkan di hadapan, di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Nasara, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sebagai faedah bahwa ini pernah dibahas ya dalam salah satu edisi di majalah Syariah ya, tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Dan subhanallah, ada seorang pendeta yang membaca tulisan itu dan dia masuk Islam. Dia masuk Islam setelah membaca dan dia betul-betul meyakini bahwa inilah yang benar. Nah,